بسم الله الرحمن الرحيم. Yang kedua, ini poin kita. Wa yunazzilul ghaith. Dan Allah lah yang punya hak mengatur hujan, mengatur cuaca. Hujan di ayat ini itu disebutkan dengan kata ghaith. Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik di ayat ini. Jadi ada dua kata yang menarik di ayat ini. Satu, hujan diungkapkan dengan kata ghaith. Jadi ghaith itu asalnya bukan hujan. Ghaith itu segala yang mengandung manfaat. Pernah dengar istilah istighatsah? Istighatsah itu meminta kebaikan, meminta ghaith, ya. Asalnya dari ista ditambah ghaithu jadi istighatsah, meminta kebaikan. Nah, ini ingin memberikan pesan bahwa sebetulnya yang turun dari Allah itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Semuanya bermanfaat. Jadi ketika Allah menurunkan hujan itu, menurunkan air dari langit, itu tidak ada yang mengandung keburukan. Tidak ada yang mengandung kejelekan, semuanya baik. Yang menjadikan semua itu diterima oleh kita dengan tidak baik, atau misalnya menyebabkan banjir dan sebagainya, sebetulnya bukan karena Allah, karena perilaku manusia juga. Kalau hujan itu sifatnya baik dari Allahnya. Bahkan kalau diteliti dari sisi pengetahuannya, pengetahuan ilmiahnya, setiap tetesan hujan yang turun dari langit itu mengandung manfaat bagi manusia, kecuali bila bercampur dengan zat-zat lain yang diterima oleh kita. Jadi kalau misalnya, maaf ini, kita alami hujan, kemudian banjir, ada sesuatu yang tidak kita harapkan, yang harus berevaluasi itu kitanya. Jangan dikembalikan kepada Allah, ya Allah tidak pernah kirim banjir. Allah tidak pernah kirim hujan yang tidak bermanfaat. Jadi semua yang datang dari Allah itu ghaithun, nilainya bermanfaat. Kalau kita kemudian merasakan ada banjir, ada yang sesuatu yang tidak baik, kita yang evaluasi. Mungkin ada wilayah sekitar kita yang seharusnya jadi resapan air, yang seharusnya jadi penampungan air, dibangun bangunan-bangunan yang tinggi, dibangun tempat-tempat yang tidak mampu meresap air lagi. Nah, itu evaluasi kita yang harus melihat ke sana. Yang kedua, ini ada yang unik. Ini saya ajarkan ilmu, ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada yang menggunakan tasydid, ada yang tidak menggunakan tasydid. Contoh begini misalnya. Ada nazzala, ada anzala, itu lain. Anzala. Ada nazzala. Kita buka Ali Imran misalnya ayat ketiga. Alif lam mim Allahu la ilaha illahual hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Ketika berbicara tentang Quran, bahasanya menggunakan nazzala, tapi ketika berbicara tentang Taurat dan Injil, bahasanya menggunakan anzala, itu lain. Ini agak unik, ya, ilmu ini. Kalau menggunakan rumus hamzah af'ala anzala, itu artinya peristiwa dimaksud terjadi sekaligus, tidak bertahap, tidak ada tahapan. Jadi ketika Allah menyebutkan Taurat dan Injil diturunkan kepada nabinya, Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa, maksudnya diturunkan sekaligus. Jadi Taurat diturunkan 10 firman Allah, diturunkan oleh Allah tanpa adanya tahapan. Jadi 10-10 nya diturunkan. Musa menerima di Tur Sina, kemudian Isa juga menerima Injil tanpa ada peristiwa-peristiwa tertentu yang mengiringinya, langsung diturunkan. Tapi Al-Quran tidak. Ketika Allah mengatakan saya turunkan Quran pada Muhammad, redaksinya dibalik, dirubah dari anzala menjadi nazzala. Nah, kalau ada tasydid, ini artinya peristiwa dimaksud berlangsung secara bertahap, tidak sekaligus, ada proses. Ya, sekarang kita lihat, ya, beberapa contohnya. Di surat Yusuf misalnya, yang menggoda Nabi Yusuf itu siapa? Perempuan namanya? Kita sudah terjebak lagi tuh. Tidak ada namanya Zulaikha. Silahkan cari di referensi manapun, tidak pernah disebutkan nama istrinya pembesar Mesir itu dengan Zulaikha, itu tidak ada. Itu dari Israiliyat, ya, cerita-cerita yang sampai kepada kita tapi fiktif nilainya. Hati-hati. Jadi tidak pernah ada keterangan nama istri dari Al-Aziz, atau di Quran disebutnya Imra'atul Aziz, itu namanya Zulaikha. Yang kedua, awas, ini yang penting. Tidak pernah tersebut ada riwayat yang valid bahwa sosok perempuan yang diisukan bernama Zulaikha itu menikah dengan Yusuf. Tidak pakai oh. Seringkali ada pernikahan ada pernikahan, kemudian maaf ini ada ustadznya bahkan kiainya setelah selesai berdoa, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Zulaikha wa Yusuf. Ya Allah, tolong satukan keduanya dalam kebaikan seperti Engkau satukan Zulaikha dan Yusuf. Itu menurut pakar hadis, ini doa yang tidak benar karena sudah ngajarin selingkuh. Baru nikah sudah ngajarin selingkuh, dan Zulaikha itu tidak ada. Tidak ada nama Zulaikha. Di Quran disebutkan Imra'atul Aziz. Nah, ada rumus di tafsir, kalau orangnya tidak disebutkan, itu artinya peristiwanya akan berlangsung kembali dalam konteks dan peristiwa yang berbeda. Sekarang orang selingkuh ada enggak? Banyak ya. Jadi peristiwanya berlangsung, tapi indahnya Quran, seorang yang salah itu tidak pernah disebut namanya. Selalu disamarkan. Fir'aun itu jahat, Fir'aun itu luar biasa durhakanya, tapi tidak pernah disebut namanya. Imra'atul Aziz begitu. Anaknya Nabi Nuh yang disebut Kanan tidak pernah disebut namanya. Ini pendidikan akhlak kepada kita. Sejelek-jeleknya orang, kalau kita ingin memperbaiki, jangan dijelek-jelekkan orangnya. Rubah perilakunya. Kita kan kebalik ya. Yang salah perilakunya, yang dijelek-jelekkan orangnya, kapan berubahnya? Oke, ini yang pertama. Nah, ada kalimat di surat Yusuf itu, wa ghallaqatil abwaaba wa qalat haytalak. Ketika Imra'atul Aziz menggoda Yusuf, dia menutup pintu. Kalau di mushaf kan diterjemahkan pintu kemudian ditutup ya. Nah, ingat bahasa Qur'annya pakai tasydid, ghallaqat. Ketika menggunakan tasydid, ini artinya menutup pintunya ada prosesnya, bukan satu pintu. Dalam riwayat disebutkan ada 7 pintu. Jadi ketika suaminya pergi, dia ingin menggoda Yusuf, dilihat sampai mana suaminya. Pintu pertama dikunci pelan-pelan, mundur pintu kedua pelan-pelan, sampai pintu kamarnya yang terakhir dilihat pelan-pelan. Karena itulah bahasa Qur'annya menggunakan tasydid, wa ghallaqatil abwaaba wa qalat haytalak. Nah, menurunkan hujan itu juga menggunakan tasydid, wa yunazzilul ghaif. Surat ke-31 ayat 34 ayat terakhir, yunazzilul ghaif. Dan Allah lah yang mengatur bagaimana dia menurunkan hujan. Ketika menggunakan tasydid ini ada pesan kuat yang ingin disampaikan, bahwa hujan itu sifatnya unik, Pak Ibu. Tidak ada yang tahu kepastiannya. Jadi ketika Allah menggunakan tasydid, mungkin ini di Jaka Permai atau Komplek Jaka Sampurna, jalan A hujan, yang ini mungkin tidak hujan. Oke. Yang di sini hujan, yang ini mungkin tidak hujan. Yang di sini hujannya deras, yang ini mungkin biasa-biasa saja. Karena itulah kegunaannya, atau Al-Quran memberikan istilah dengan menggunakan tasydid, wa yunazzilul ghaif. Poinnya yang ingin saya sampaikan, yang datang dari Allah, semuanya itu tidak ada yang jelek. Semuanya baik. Jadi kalau kita menerima dalam keadaan jelek, kita yang keliru, ada sesuatu yang harus kita evaluasi. Yang kedua, kenapa menggunakan tasydid? Karena Allah Maha tahu tempat mana yang lebih membutuhkan ketika dia menurunkan di antara rahmat-rahmat yang Allah berikan kepada kita. Baik, saya kira kita langsung masuk ya pada kajian kita. Jadi inti dari apa yang ingin saya sampaikan di buka tadi, kalau sekiranya ada yang turun pada kita, baik itu berupa hujan, karena itu Nabi mengajarkan doa, Allahumma sayyiban nafi'an. Jadi kita minta kepada Allah, sekalipun kita yang diminta, sayyiban itu bukan hujannya. Sayyiban itu yang menimpa kita. Jadi Allahumma ya Allah, sayyiban, jadikan hujan yang menimpa saya itu nafian, membawa manfaat dalam kehidupan yang saya lalui. Jadi itulah sebabnya apa yang turun dari Allah semuanya baik. Kalau jelek kita evaluasi dan minta kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala.